50 languages. 7 menghitung. Saya menghitung. 1 2 3 1 2 3 Saya menghitung sampai tiga. Saya terus menghitung. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 Saya menghitung. Kamu menghitung. Dia menghitung. Satu, pertama. Dua, kedua. Tiga, ketiga. Empat, keempat. Lima, kelima. Enam, keenam. Tujuh, ketujuh. Delapan, kedelapan. Sembilan, kesembilan. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.